السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين بابا ibu-ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah, serta pertolongannya, kita telah melaksanakan salat Idul Adha 1439 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Perayaan Idul Adha tidak pernah terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak syiar-syiar di Hari Raya Idul Adha merupakan warisan dari Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Di antara yang nampak dari syiar-syiar tersebut, bahwasanya warisan yang paling sangat amat ditekankan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping kisah-kisah yang lain, adalah intisari dari dakwah Ibrahim alaihissalam, yaitu berdakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga di hari raya Idul Adha seperti ini. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah banyak kisahkan tentang perjuangan dakwah beliau dalam rangka mengembalikan umat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Meskipun beliau harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, berhadapan dengan penguasa yang zalim pada waktu tersebut, namun Ibrahim tetap tegar mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun harus beliau menghadapi siksaan yang sangat pedih, yaitu dibakar oleh Namrud, raja yang paling kafir di pada waktu tersebut. Allah berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau wahai ayahku akan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan selain Allah, sesungguhnya aku melihatmu dan kamu dalam keadaan yang tersesat. Demikian pula Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan diriku. Itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu. Sebagian ulama tafsir mengatakan salat Idul Adhalah untuk Rabbmu, karena Allah, dalam rangka menyembah Allah. Demikian pula nanti penyembelian hewan korban, wanhar, sembelihlah untuk Rabbmu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah ma'asyal muslimin, pelajaran yang berharga di hari-hari seperti ini, yaitu untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyeru kaum muslimin agar mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jangan pernah mengatakan tidak ada kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasul sendiri telah bersabda, la taqumu sa'ah hatta talhaqqa ba'ilu bin ummin ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku akan mengikuti jejak orang musyrikin. Hatta ta'buda qabailu min ummatil ausan. Dan tidak akan mungkin tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala-berhala. Oleh karena itulah ma'asyal muslimin, pelajaran yang berharga yang bisa kita petik di hari yang sangat mulia ini, di hari raya Idul Adha, yaitu kita kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah, memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ma'asal muslimin rahmani wa rahmukumullah. Kemudian di tengah-tengah meriahnya perayaan Idul Adha seperti ini, di tengah-tengah gemerlapnya dunia yang fana ini, jangan pernah kita melupakan saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah, khususnya di Pulau Lombok atau NTB. Seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak, selayaknya ingat sabda Rasulullah SAW, masal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain dalam cinta kasih sayang, dalam tolong-menolong seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua tubuhnya tidak akan mungkin bisa tenang, tidak mungkin bisa nyenyak tidurnya, dan dia pernah, dan dia akan merasa demam atau merasa sakit. Inilah yang selayaknya dirasakan oleh seorang muslim-muslimah dikala saudara-saudaranya tertimpa musibah. Meskipun demikian, ma'asal muslimin rahimani warahmukumullah, kita harus meyakini ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan ini semuanya terjadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian, tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi ini kecuali telah ditulis di dalam lahul mahfud sebelum Allah menciptakannya, sebelum Allah menimpakannya. Dan itu mudah bagi Allah. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada manusia, namun manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Maka musibah yang menimpa saudara-saudara kita, terutama di Lombok, hendaklah kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Kata seorang sahabat, as-sa'id man ta'adza bi ghairihi, orang yang berbahagia yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Jangan kita terlalu bersenang hati dulu kita belum tertimpa musibah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala bentuk musibah di dunia maupun di akhirat. Namun seorang muslim dan muslimah yang bijak harus betul-betul punya kewaspadaan, punya kekhawatiran, punya ketakutan, jangan sampai ditimpa musibah tersebut. Karena Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayati yaum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari adab Allah ketika datang pada malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura ayati yaum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan kita pernah mengatakan tidak mungkin Surabaya terkena gempa bumi, tidak mungkin terkena tsunami. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kenikmatan yang kita peroleh, jangan pernah kita bersenang-senang yang berlebih-lebihan atau melebihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka telah lalai dari peringatan kami, kami bukakan pintu-pintu dunia. Ketika mereka sudah sampai puncak kesenangan mereka, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dan mereka pun dalam keadaan berputus asa. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, apa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada sebagai ibrah bagi kita. Jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah. Harus kita banyak mengoreksi diri kita. Masih banyak kesalahan dosa maksiat yang kita lakukan. Demikian pula kesyirikan yang juga merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti menyembelih bukan karena Allah. Mempersembahkan kepala kerbau kepada penunggu kuburan keramat, kepada pohon keramat, kepada gunung ataupun lautan. Padahal Rasul pernah bersabda dalam Sahih Muslim, la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu menimpa manusia dikarenakan sebab dosa-dosa mereka. Ma asabakum min musibatin fa ima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Inilah ma'asal muslimin rahimani warhamukumullah yang harus betul-betul kita pahami. Musibah merupakan takdir dari Allah dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Wa ana a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui dan tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan kewajiban hamba ketika ditimpa musibah untuk introspeksi diri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tidaklah musibah di lautan, tidaklah musibah di daratan kecuali karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sedikit dari perbuatan dosa mereka. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asal muslimin, Rasul pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka, Allah menimpakan musibah. Ini sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang di tengah tenda-tenda pengungsian, yang mereka tidak bisa tidur nyenyak di kala malam hari karena gempa bumi yang menimpa Lombok ataupun NTB. Ini semuanya sekali lagi ma'asal muslimin mengetuk hati kita semuanya, minimal kita doakan mereka. Semoga Allah segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Semoga Allah menyelamatkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dari kaum muslimin yang telah meninggal dunia dan menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit dan terluka. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala musibah tersebut di dunia maupun di akhirat. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wa amal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din wa jal hadal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman wa la tajal fi kulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah kami semuanya dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk azab-Mu di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, segerakanlah untuk mengentaskan musibah dari saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama di Lombok. Ya Allah, angkatlah musibah tersebut dari mereka, karena tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali diri-Mu, Ya Allah. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkan kami di dunia maupun di akhirat dari segala bentuk fitnah yang ada, zahiran wa batina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna, Ya Rahman, Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.